Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Sabtu 2 Desember 2017 dibacakan Ardian Syah dan Kamal. Sebanyak 20 desa di Pirak Timu, Aceh Utara mulai terendam banjir. JK sebut Pelabuhan Sabang tidak lagi menjadi pelabuhan singgah bagi kapal untuk memasok air bersih dan logistik. Soal kasus hukum Rizik Syihab, Fahri Hamzah minta polisi bebas dari kepentingan politik. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedaralun, dari 23 desa di Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara, 20 diantaranya mulai terendam banjir sejak Jumat malam. Banjir disebabkan meluapnya air Kruang Pirak dan Kruang Kerto. Kawasan tersebut sebelumnya sudah diguyur hujan deras selama 3 hari. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Pantauan Serambi FM, karena ketinggian air sudah mencapai 1 meter di dalam rumah, warga tidak bisa menetap lagi di rumah. Warga mulai membangun dapur umum di 9 desa yang dianggap aman dari banjir. Banjir kali ini termasuk yang terparah terjadi di kecamatan tersebut. Masing-masing titik dapur umum tersebut di desa Krung Rayu Pange, Matangke, Kelumpang, Bungong Asan, Bungong Asan Krungkru, Beracan Rata, Tering Krungkru, dan Lepu. Pemuda Pirak Timur Teguh Faisal Razi mengatakan dapur umum itu untuk kebutuhan 1.482 kepala keluarga. Sedaralun, Wakil Presiden Yusuf Kala meresmikan Sail Sabang 2017 tadi pagi. Peresmian dilakukan di Pelabuhan CT3 Badan Pengawasan dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Dalam sambutannya, Kala menyebut bahwa Pelabuhan Sabang kini tidak lagi menjadi pelabuhan singgah bagi kapal layar untuk memasok air dan logistik. Kompas.com melansir, Pelabuhan Sabang menjadi persinggahan bagi kapal yang berlayar di Samudra Hindia. Perubahan yang terjadi saat ini karena kemajuan teknologi yang canggih sehingga kapal sudah bisa menghasilkan air bersih sendiri dan menyimpan makanan dalam jumlah banyak. Maka dari itu JK berharap fungsi Pelabuhan Sabang harus diganti menjadi pelabuhan singgahan bagi kapal-kapal wisata sehingga bisa memberi pemasukan daerah. Menurutnya pelabuhan harus mengikuti perkembangan teknologi sehingga menjadi destinasi bagi kapal wisata yang melintas. Senada dengan Kala, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan pemerintah Aceh berharap mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat untuk menjadikan Sabang sebagai destinasi wisata dunia. Sedaralun, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta polisi jangan menjadi pihak yang mau dipolitisasi terkait kasus hukum terhadap pemimpin Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab. Menurut dia, polisi harus terbebas dari segala kepentingan politik dalam menangani kasus Rizik tersebut. Kompas.com melansir, Fahri menegaskan bahwa polisi jangan jadi bagian atau ujung pangkal atau ekor dari politik yang keliru sejak awal. Polisi harus menjadi hamba hukum yang tidak berpihak. Di mata Fahri, hukum selama ini bertindak cepat terhadap pihak yang menggelar acara semacam reuni 212 itu. Namun, jelasnya hukum mengenai yang mengkritik acara itu justru tumpul dan hal tersebut akan merusak sistem hukum di tanah air. Maka dari itu mantan kader Partai Keadilan Sejahtera tersebut mengingatkan kepolisian untuk terus bertindak adil dalam menangani perkara hukum Rizik Syihab. Sedaralun, teka-teki masa depan Evan Dimas dan Ilham Udin Armain untuk musim 2018 terjawab. Mereka sudah resmi menjadi bagian dari skuad klub Malaysia Selangor FA. Duo pemain timnas U19 Indonesia saat menjuarai piala AFF U19 2013 ini akan memulai karir baru di Malaysia. Kompas.com lansir, mereka akan terlibat dalam jadwal padat yang dilakoni Selangor FA. Pada musim depan mereka akan bermain di Liga Super Malaysia, Ajang Piala Malaysia dan Piala FA Malaysia. Perekrutan Ivan Dimas dan Ilham Udin ini melanjutkan tren Selangor FA menggunakan jasa pemain Indonesia. Mereka datang saat winger Andik Firmansyah memutuskan berpisah dengan tim yang sudah 33 kali menjadi juara Piala Malaysia ini. Muli Munial, perwakilan dua sepak bola ini, menyebut durasi kontrak untuk semusim terlebih dahulu. Muli juga mengatakan kontrak Ivan Dimas dan Ilham Udin sebenarnya sudah ditandatangani akhir bulan lalu. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lon, Gunung Sinabung meletus 3 kali pada hari ini, Sabtu pagi, dengan kolom tertinggi mencapai 2.500 meter, yaitu pada letusan pertama. Hal ini dikonfirmasi Kepala Bidang Mitigasi Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Gede Suantika. CNN Indonesia melansir, Gede mengatakan letusan pertama terjadi pukul 07.40 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom 2.500 meter. Yang disertai luncuran awan panas yang mengarah ke selatan sejauh 3 km. Lalu pada 8 menit berikutnya terjadi letusan susulan setinggi 1.300 meter tanpa awan panas. Letusan terakhir terjadi pukul 08.00 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian kolom 1.800 meter. Dikatakannya juga ada hembusan yang mengakibatkan awan panas bergerak ke arah timur. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwonugroho lewat cuitan Twitternya mengatakan tidak ada korban dan pertambahan pengungsi pada letusan kali ini. Saudara Lund, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merenovasi venue dan merehabilitasi kawasan Gelora Bung Karno Senayan dalam rangka menyambut Asian Games Agustus 2018 mendatang. Dari 13 venue yang direnovasi, 4 diantaranya sudah siap beroperasi dan diresmikan hari ini. CNN Indonesia melansir, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan untuk 4 venue yang diresmikan tersebut, nilainya Rp350 miliar rupiah. Disebutkan 4 venue tersebut, yaitu kolam renang akuatik, lapangan panahan, sepak bola, ABC, dan hoki 1. 9 venue lainnya saat ini tengah diselesaikan hingga akhir 2017. Begitu pula untuk kawasan yang masih dalam proses rehabilitasi akan diselesaikan pada 31 Desember. Keseluruhan rehabilitasi venue di venue GBK Jakabaring Palembang dan 10 menara rusun Kemayoran menghabiskan Rp6,2 triliun. Sementara lapangan sepak bola ABC terdiri dari 3 unit lapangan, yaitu 2 lapangan dengan menggunakan rumput natural dengan jenis Zoysia japonica untuk lapangan, sementara jenis Zoysia matrella digunakan untuk lapangan B. Matrella merupakan rumput khas Indonesia yang dikembangkan di Solo oleh ahli bidang perumputan. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Sabtu 2 Desember 2017. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudarlun, wassalam.